السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Pengantar Ilmu Waris. Dan kita sampai pada pertemuan yang keempat yang akan membahas tentang rukun, syarat, dan pembatal wasiat. Bagi Anda yang memiliki buku, silahkan dibuka halaman 30. Rukun artinya unsur. Sehingga rukun wasiat berarti unsur apa saja yang terlibat dalam kegiatan wasiat. Dan rukun wasiat ada empat. Ya. Tapi di situ tertulis ada lima. Rukun wasiat ada lima, ada ganti. Ada empat. Salah angka. Yang pertama adalah al-musi. Al-musi artinya orang yang memberikan wasiat. Berarti si calon mayit. Yang kedua adalah al-musolahu. Orang yang mendapatkan manfaat dari wasiat. Dan itu bisa bentuknya personal maupun lembaga. Al-musolahu, pihak yang mendapatkan manfaat dari wasiat, itu bisa bentuknya personal atau lembaga. Yang ketiga adalah al-musailai. Al-musailai atau disebut juga dengan al-wasi. Artinya orang yang mendapatkan amanah untuk menunaikan wasiat. Kemudian yang keempat adalah al-musabihi. Al-musabihi artinya objek. Objek yang dijadikan sebagai objek wasiat. Saya kasih permisalan, si A berwasiat di hadapan tiga anaknya agar uang 20 juta diserahkan ke pesantren Al-Hidayah. Maka dari satu kasus ini, kita bisa membuat rincian, si A berarti sebagai al-musi, orang yang berwasiat. Dan syarat si A berwasiat berarti apa? Dia harus masih hidup, karena kalau sudah meninggal, bukan tidak lagi dianggap sebagai, dan tidak mungkin berwasiat. Yang kedua, pesantren Al-Hidayah. Berarti dia sebagai al-musa lahu. Pihak yang mendapatkan manfaat dari wasiat. Yang ketiga, tiga anaknya yang disebut dengan al-wasi. Dan yang keempat adalah uang senilai 20 juta yang disebut dengan al-musa bihi, objek wasiat. Baik, insya Allah cukup mudah untuk dipahami. Berikutnya kita beralih kepada syarat wasiat. Ada beberapa syarat, syarat berarti ketentuan agar unsur yang ada dalam kegiatan wasiat, dia bisa melakukan wasiat secara sah. Ketentuan yang harus ada pada masing-masing rukun, pada masing-masing unsur wasiat, agar wasiatnya berlaku sah. Ada beberapa ketentuan, baik ketentuan yang berkaitan dengan al-musi, al-musalahu, al-wasi, dan al-musabihi. Pertama, syarat yang berlaku untuk al-musi, yaitu pemberi wasiat. Pertama, pemberi wasiat harus orang yang memiliki kelayakan dalam berwasiat. Dan disebut memiliki kelayakan apabila dia berakal, tamyiz, dan rasyid. Rasyid artinya punya kedewasaan. Disebutkan dalam Muwatta Imam Malik bahwa Umar menerima wasiat dari seorang gulam. Gulam artinya anak yang dia mendekati balig atau sudah balig. Anak di usia remaja. Dari Ghassan, disebut dalam riwayat yang lain, usia gulam itu adalah 10 tahun. Jadi gulam itu di atasnya tifel. Kalau tifel dia masih bayi atau masih anak-anak usia TK, SD, ke bawah itu tifel. Kemudian di usia ketika anak-anak itu sudah mencapai atau mendekati baligh disebut gulam. Yang kedua, pemberi wasiat adalah pemilik objek yang dia wasiatkan. Wasiat dengan objek milik orang lain tidak berlaku. Yang ketiga, pemberi wasiat tidak memiliki utang yang menghabiskan seluruh hartanya. Jika dia memiliki utang yang menghabiskan seluruh hartanya, maka wasiatnya tidak berlaku karena pelunasan utang lebih didahulukan dibandingkan wasiat. Meskipun apa yang dia ucapkan jadi tetap berlaku, namun nanti didahulukan utang daripada wasiat yang disampaikan. Baik, selanjutnya kita beralih ke syarat untuk al-musalahu, syarat untuk penerima wasiat. Yang pertama, dia bukan ahli waris. Wasiat untuk ahli waris tidak sah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata li warithin, tidak ada wasiat bagi ahli waris, hadis riwayat Ahmad. Kemudian syarat yang kedua, penerima harus tertentu. Termasuk tertentu adalah dijelaskan berdasarkan kriteria. Seperti orang miskin di kampung ini, atau apa misalnya, masjid di kampung ini, atau yang semisalnya. Jika penerima tidak jelas tanpa kriteria, maka tidak sah sebagai penerima. Misalnya ada orang yang berwasiat, saya wasiatkan harta saya senilai 10 juta untuk masyarakat. Nah, masyarakat kan terlalu umum. Maka kita akan kebingungan ketika menentukan siapa masyarakat yang dimaksud. Karena itu harus ditambahkan kriteria, misalnya masyarakat di kampung A, masyarakat di kampung B. Atau masjid di kecamatan A, atau di padukuhan B, atau yang lainnya. Berikutnya, penerima wasiat bisa memiliki. Jika penerima wasiat tidak bisa memiliki, seperti orang yang sudah mati, maka wasiatnya tidak berlaku. Termasuk yang bisa memiliki adalah janin, karena dia hidup dan berhak memiliki. Namun, jika janin ini mengalami keguguran atau lahir mati, maka wasiatnya batal. Sehingga ketika ada calon mayit, dia berwasiat, saya berwasiat untuk menyerahkan 10 juta dari harta saya setelah saya mati ke anaknya si A. Dan anaknya si A itu adalah bukan ahli waris. Yang saat itu anaknya si A masih berada di kandungan ibunya. Mungkin dia berutang budi kepada si A dan dia belum bisa memberikan balasan kepada keluarganya si A. Akhirnya diakasikan ke anaknya si A. Hukumnya diperbolehkan. Yang keempat, penerima wasiat bukan pembunuh pemberi wasiat. Jika setelah pernyataan wasiat, lalu penerima wasiat membunuh pemberi wasiat, maka wasiatnya batal. Dan ini dikiaskan dengan warisan. Karena termasuk di antara penghalang terjadinya warisan adalah ahli waris membunuh si pemberi warisan. Kemudian yang kelima, penerima wasiat mau menerima objek wasiat. Jika penerima wasiat menolak setelah kematian, jika penerima wasiat menolak setelah kematian, bukan sebelum kematian ya, setelah kematian pemberi wasiat, maka harta dijadikan sebagai warisan. Dari sini kita bisa mendapatkan kaidah, wasiat yang gagal, harta kembali menjadi milik ahli waris. Wasiat yang gagal, harta kembali menjadi milik ahli waris. Si A berwasiat, saya akan serahkan uang 10 juta, saya berwasiat untuk menyerahkan uang 10 juta kepada si B, jika saya mati. Dia sampaikan itu dalam kondisi sakit parah, dan dia merasa kayaknya sudah dekat dengan ajalnya. Lalu ternyata Allah kasih kesembuhan. Dia sehat, sembuh. Selang sekian bulan, si B kecelakaan mati. Baik, di sini si A sudah pernah berwasiat, dan wasiatnya ini tidak batal. Namun, ketika si B mati lebih dulu dibandingkan si A, maka 10 juta yang dulu mau diwasiatkan oleh si A gagal, menjadi milik si B. Selanjutnya dikembalikan kepada ahli waris, sehingga dia menjadi hak milik ahli waris. Baik. Kemudian yang ketiga, syarat terkait al-musabihi, objek wasiat. Yang pertama, objek wasiat harus benda yang memiliki manfaat yang mubah. Benda yang tidak memiliki manfaat mubah, seperti berhala, alat musik, dan seterusnya, tidak boleh dijadikan sebagai objek wasiat. Yang kedua, objek wasiat memungkinkan untuk dimiliki. Jika objeknya habis atau tidak bisa bertahan setelah kematian, maka pemberi wasiat, setelah kematian pemberi wasiat, maka objek tidak boleh diwasiatkan. Seperti makanan yang cepat basi. Ada orang, sebelum meninggal atau menjelang wafatnya, dia mengatakan, ini nasi satu piring, saya wasiatkan untuk panti asuhan X. Setelah ngomong seperti itu, tentu saja dia tidak langsung meninggal, ya. Mungkin selang 5 hari, 6 hari baru dia mati. Ini nasi jadi apa? Basi. Terus gimana? Objek seperti ini tidak memungkinkan untuk diserah terimakan. Tidak memungkinkan untuk dimiliki secara segera. Karena itu tidak bisa dijadikan sebagai objek wasiat. Wallahu a'lam. Yang keempat, syarat terkait al-musa ilaih. Orang yang menerima amanah wasiat, yaitu al-wasi. Pertama, dia harus mukallaf. Di sini disyaratkan muslim, balig, dan berakal. Berarti anak-anak tidak boleh. Kalau musi, anak-anak bisa, sehingga tidak disyaratkan harus balig. Sebagaimana riwayat al-Muwatta, Imam Malik, bahwasanya Umar bin Khattab menerima wasiat dari seorang gulam yang berusia 10 tahun. Tapi kalau al-musa ilai, atau al-musa, iya, na'am, al-musa ilai, orang yang mendapatkan amanah wasiat, maka dia harus balig. Yang kedua, dia memiliki kelayakan untuk menerima amanah wasiat. Yang disebut dengan rasyid. Yang ketiga, orang baik, adil, dalam arti bukan tipe orang yang suka menipu atau khianat. Jika dia orang yang suka khianat, maka tidak berlaku untuk dijadikan sebagai pemberi amanah, dan nanti al-musi bisa menunjuk orang lain. Nah, aturan untuk al-wasi yang mendapatkan amanah, al-wasi tidak boleh melakukan tindakan yang melebihi dari pesan wasiat. Sehingga, jika dia diberi wasiat untuk mengelola tanah wakaf mayit, maka dia tidak boleh mengelola harta mayit yang lain. Karena ini bukan wewenangnya. Mayit hanya berwasiat, tolong tanah ini dikelola dengan baik, saya wakafkan untuk masjid al-hidayah kerajaan. Maka dia tidak boleh untuk mengelola harta mayit yang lain. Al-wasi tidak boleh mengundurkan diri sebelum amanah itu ditunaikan. Karena ini bisa menggagalkan pelaksanaan wasiat. Sehingga kalau dia sudah siap jadi al-wasi, mendengar wasiat yang disampaikan oleh si calon mayit, dan dia sudah menerima itu, maka dia harus melaksanakan sampai tuntas. Kalau dia merasa nggak mampu, maka saat mayit mau berpesan kepada dia, dia bisa menolak. Kalau bisa jangan saya, tapi saya carikan orang lain yang nanti bisa menyampaikan amanah kamu dalam wasiatmu. Lalu dicarikan orang lain. Dan dia cukup jadi saksi. Bisa seperti itu. Ini kami simpulkan dari satu buku yang berjudul Lamahat Muhimmah Fil Wasiyah. Baik. Selanjutnya, kita beralih ke redaksi wasiat atau sigat wasiat. Redaksi wasiat adalah pernyataan dari al-musi, pemberi wasiat, ketika dia berwasiat. Ada beberapa ketentuan sigat. Yang pertama, wasiat bisa dinyatakan secara lisan, tulisan maupun isyarat yang bisa dipahami maksudnya. Sehingga kalau lisan berarti harus ada yang dengerin. Kalau isyarat berarti harus ada yang melihat. Kalau tulisan Berarti harus ada hitam di atas putih, dan bisa pakai saksi, bisa tidak pakai saksi. Kemudian yang kedua, tidak ada redaksi khusus untuk wasiat. Karena itu bisa disampaikan dengan tegas, misalnya dengan menyatakan aku berwasiat. Atau di bagian atas pernyataan ditulis surat wasiat. Bisa juga disampaikan dengan pernyataan yang dipahami sebagai wasiat. Bentuknya gimana? Semua pernyataan yang bentuknya melepas kepemilikan yang digantungkan pasca kematian. Misalnya, kalau saya mati sebelum Idul Adha, tolong belikan seekor sapi dikorbankan atas nama saya. Maka ini wasiat, karena digantungkan dengan apa? Kematian. Atau pemberian yang digantungkan dengan kematian. Misalnya jika saya meninggal, tolong tanah sebelah diserahkan ke Masjid Al-Huda untuk perluasan. Itu juga boleh. Tayyip. Kemudian yang ketiga, pernyataan wasiat secara lisan atau tulisan disebut ijab wasiat. Bagi pihak yang mendapatkan wasiat, yaitu al-wasi, dia bisa menyatakan bahwa dia siap menerima amanah itu dan akan melaksanakannya sesuai dengan yang diamanahkan. Tayyip. Insya Allah cukup mudah untuk dipahami ya. Dan tadi kita sampaikan bahwa bukan syarat dalam wasiat yang tertulis harus ada saksi. Selama bisa dibuktikan bahwasanya itu adalah tulisan Fulan, dan Fulan biasa nulis seperti itu, dalam orang mengenal ini tulisan Fulan. Apalagi ada tanda tangannya. Dan orang bisa mengenal kalau ini adalah tanda tangan si Fulan. Maka sah sebagai wasiat meskipun tidak ada saksi. Nanti kita akan sebutkan itu ya. Selanjutnya, batasan menerima wasiat. Penerima wasiat, yaitu al-musolahu, dihukumi berhak memiliki objek wasiat setelah pemberi wasiat meninggal. Jadi perpindahan hak milik untuk wasiat baru terjadi setelah pemberi wasiat meninggal. Bagian ini yang perlu kita catat. Penerima wasiat baru berhak untuk menerima wasiat itu setelah pemberi wasiat meninggal. Di sini ada beberapa konsekuensi. Penerima wasiat yaitu al-musolahu, orang yang mendapatkan manfaat ya, dari wasiat, tidak berwenang untuk menerima maupun menolak pernyataan wasiat sebelum meninggalnya pemberi wasiat. Yang kedua, pernyataan menerima atau menolak dari pihak penerima wasiat tidak harus dilakukan segera, sehingga boleh ada penundaan meskipun dalam jangka waktu yang lama. Baik, yang ketiga, jika pihak penerima wasiat menolak untuk menerima wasiat itu, maka objek wasiat dikembalikan ke ahli waris. Yang keempat, jika pihak penerima wasiat menggantung, tidak menerima dan juga tidak menolak, maka ahli waris bisa meminta kejelasan keputusan. Jika tidak mau memberikan keputusan, maka dihukumi seperti menolak dan harta dikembalikan ke ahli waris. Baik. Kita coba kasih catatannya. Mohon dibedakan antara ijab kabul wasiat. Ijab kabul wasiat dengan perpindahan. Dengan perpindahan hak milik objek wasiat. Baik. Ini dua hal yang berbeda. Antara ijab kabul wasiat dengan perpindahan hak milik objek wasiat. Ada tiga pihak yang terlibat dalam kegiatan wasiat. Pemberi wasiat, penerima wasiat, dan penerima amanah wasiat. Tiga pihak dalam wasiat. Pertama, pemberi. Ini berarti talon mayit. Ini camat ya. Calon mayit. Yang kedua, penerima. Nah, penerima ini ada dua. Pertama adalah penerima amanah. Yang kedua, penerima penerima objek. Penerima objek. Penerima amanah ini individu. Kalau penerima objek bisa individu, bisa lembaga. Sudah? Nah, ijab kabul itu terjadi antara siapa dengan siapa? Ijab kabul itu terjadi, ini namanya apa tadi? Al-musi. Baik. Penerima amanah wasiat namanya al-musa ilai. Al-musa ilai. Yang ini al-musa lahu. Musolah ya. Al-musa lahu. Anda tidak harus hafal istilah ini, tapi yang penting hafal. Tidak harus hafal, karena yang penting Anda paham posisi-posisinya. Baik, ijab kabul itu terjadi antara al-musi dengan al-musa ilaih. Kita tidak punya apa ya, ungkapan yang lebih ringkas dalam bahasa Indonesia. Apa enaknya? Berarti harus ditulis biar lebih ringkas ya. Musi dengan muso lah. Muso ilaih, bukan muso lah ya. Muso ilaih. Sedangkan perpindahan milik objek wasiat, ya ini berarti dari al-musi ke muso lahu. Al-musi ke musola. Ini bukan berasi, bukan transaksi. Baik. Nah, kalau ini berlaku sejak wasiat itu diucapkan. Begitu wasiat diucapkan, maka dia berlaku. Sedangkan perpindahan hak milik objek wasiat ini menggantung dengan kematian musi. Menggantung, menggantung atau tergantung? Menggantung terhadap kematian musi, orang yang memberi wasiat. Kalau orang yang memberi wasiat mati, maka terjadi lain. Kalau nggak mati-mati, Pak, ya belum terjadi ini. Jika al-musolahu, penerima wasiat ini mati duluan, sebelum al-musi, maka wasiatnya batal. Dan tadi kita sebutkan, wasiat batal, wasiat yang batal, ini kaidah ya. Maka objek diserahkan ke ahli waris. Sehingga jadi warisan. Diserahkan ke ahli waris itu artinya jadi objek warisan. Nanti dia dibagi berdasarkan ketentuan waris. Nah, wasiat batal bisa bentuknya karena al-muso lahu meninggal sebelum musi. Atau al-muso lahu menolak. Atau al-muso lahu orang yang tidak berhak untuk memiliki. Misalnya apa tadi? Orang yang tidak berhak untuk memiliki. Dia tidak bisa memiliki karena terlalu apa? Kriterianya nggak jelas, terlalu umum. Saya wasiatkan untuk manusia. Nah, manusia siapa? Manusia kan banyak sekali. Baik. Di sini coba kita lihat contohnya. Contoh kasus. Anda bisa buka di halaman 35. Si A berwasiat di hadapan anaknya agar sawah X diserahkan ke Pondok Al-Huda. Namun anaknya baru menyampaikan setahun setelah kematian ayahnya. Mohon diperhatikan, bukan syarat dalam wasiat, yang tahu wasiat itu siapa, Pak? Yang tahu wasiat itu siapa? Al-Muso ilai, yang menerima amanah ya. Yang tahu wasiat itu kan yang menerima amanah. Ya enggak? Kalau yang al-muso lahu, yang menerima objek wasiat, dia enggak ngerti. Si A berwasiat di hadapan si B, tolong serahkan uang 10 juta ini kalau saya mati ke Masjid Alidaya. Baik. Selang sekian hari dia mati. Apakah takmir Masjid Alidaya ngerti kalau dia dapat wasiat? Gak ngerti. Karena wasiatnya tidak disampaikan kepada takmir, tapi di hadapan si B. Maka yang ngerti adanya wasiat adalah al-muso ilai. Sedangkan al-muso lahu nggak ngerti kalau dia nggak dapat wasiat. Sudah? Nah, misalnya terjadi kasus di sini ya. Saya sebutkan kasusnya di sini. Anaknya, setelah bapaknya meninggal, anaknya baru menyampaikan informasi setahun setelah kematian ayahnya. Setelah mendengar info dari anak pemberi wasiat, pengurus Pondok Al-Huda rapat. Rapat untuk menentukan apakah diterima atau tidak. Hingga terjadi pro dan kontra. Karena pro dan kontra, gantung. Gantung selama setahun. Bagaimana solusinya? Belum lagi setelah gantung, akhirnya dominan diterima. Setelah diterima, ngurus perizinan ke warga. Digantung Pak Dukuhnya. Lama Pak Dukuhnya nggak ngasih ACC. Katanya mau dipertemukan dengan warga, nggak jadi-jadi. Ya. Akhirnya gantung sekian tahun. Dalam kondisi ini wasiat tetap sah, meskipun pihak penerima menggantung. Namun ahli waris berhak untuk meminta agar Pondok Al-Huda memberikan keputusan antara menerima ataukah menolak. Sekalipun ini butuh waktu yang lama, tidak membatalkan wasiat. Karena ijab kabulnya sudah dilakukan dulu, waktu si A masih hidup. Andai setelah 2 tahun Pondok Al-Huda baru memutuskan untuk menerima tanah itu, berarti penerima wasiat yang dilakukan oleh Pondok Al-Huda tertunda selama 3 tahun setelah kematian Al-Musi. Dan wasiat ini sah dan wajib ditunaikan. Insya Allah cukup jelas ya. Ada sebagian jamaah yang menyampaikan ke saya mau wakaf. Apa Pak? Tanah. Di mana? Daerah ini. Mohon maaf, saya nggak bisa mengulang. Karena terlalu jauh dari kantor kami, kemudian apa, kita juga tidak punya kegiatan di daerah itu, sehingga kami keberatan untuk menerimanya. Maka solusi yang bisa kami berikan adalah silakan menghubungi yayasan yang lebih dekat dengan lokasi wakaf, yang bisa mengelola wakaf itu dengan baik. Yayasan tentu saja yayasan Ahlussunnah. Alhamdulillah, dengan cara itu kita tidak terbebani dengan sesuatu yang memberatkan bagi pengurus yayasan untuk mengelola lahan yang sulit untuk dikelola. Tayyip. Maka tidak semua lahan kadang layak untuk dijadikan sebagai objek wakaf yang bisa dikelola untuk kegiatan masyarakat. Lahannya berada di dalam, aksesnya susah. Kemudian melewati banyak perkampungan warga. Mau dijadikan sebagai bangunan sekolah, wah itu sensitif. Jadi butuh banyak perizinan, warga merasa terganggu, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya tentang pembatal wasiat. Ketika wasiat batal, maka tidak boleh ditunaikan dan objek wasiat dikembalikan ke ahli waris. Ada beberapa hal yang menyebabkan wasiat batal. Pertama, kematian penerima wasiat sebelum meninggalnya pemberi wasiat. Karena objek wasiat berpindah kepemilikan ke penerima jika si pemberi wasiat telah meninggal dunia. Misalnya, si A berwasiat jika dia mati agar motornya diserahkan ke si B. Namun si B mati lebih dulu sebelum si A, maka wasiatnya batal. Terus motornya jadi milik siapa? Jadi milik ahli waris. Yang kedua, penerima wasiat membunuh si pemberi wasiat. Terdapat hadis yang menyebutkan bahwa pembunuh pemberi wasiat tidak berhak dapat wasiat. Hanya saja hadis ini dhaif. Namun para ulama mengkiaskan masalah wasiat dengan warisan. Sehingga pembunuh pemilik harta tidak berhak dapat wasiatnya. Contohnya si A berwasiat jika dia mati agar motornya diserahkan ke si B. Karena si B berharap bisa segera mendapatkan motor itu, maka si B membunuh si A. Karena dia menjadi penyebab kematian si A, maka B gagal mendapatkan wasiat. Yang ketiga, hilangnya objek wasiat. Kembali ke contoh di atas, si A berwasiat jika dia mati agar motornya diserahkan ke si B. Qadarullah, ternyata motornya hilang sebelum si A meninggal. Maka si A tidak perlu ganti dan wasiat dianggap batal. Insya Allah cukup jelas. Baik. Berikutnya adalah penerima mengalami kegilaan sebelum pemberi wasiat meninggal. Dan gilanya tidak sembuh hingga dia meninggal. Seperti contoh di atas, si A berwasiat jika dia mati agar motornya diserahkan ke si B. Karena corona, si B mengalami gila. Wallahu alam ya. Pokoknya karena COVID, si B gila. Sepekan setelah si B gila, si A meninggal. Maka motor gagal dimiliki oleh si B. Karena orang gila tidak bisa memiliki. Dalam hal ini, tidak sebagaimana warisan. Kalau warisan, orang gila bisa memiliki. Yang kelima, pemberi wasiat mengingkari. Ketika pemberi wasiat mengingkari, wasiatnya setelah diucapkan, menunjukkan bahwa dia tidak ingin wasiat itu ditunaikan. Sehingga status wasiatnya batal. Sebagai contoh, si A berwasiat agar dia mati, ketika dia mati, agar motornya diserahkan ke si B. Sebulan berikutnya, si A diminta untuk menuliskan wasiat, namun dia mengingkari dan tidak mau mengakui wasiat itu, dengan alasan lupa. Maka kondisi ini, wasiat si A batal. Kok bisa? Padahal dia sudah ucapkan. Jadi begini. Kita habis. Saya kiaskan dengan hibah ya. Kapan hibah itu mengikat? Hibah. Kapan hibah itu pindah hak milik? Ada dua kemungkinan. Pertama, sejak dinyatakan. Sejak dinyatakan. Yang kedua, sejak diserahkan. Jawabannya yang mana? Satu atau dua? Yang benar, nomor dua. Sejak diserahkan. serahkan. Sehingga kalau si A mengatakan, "Wahai B, kamu nanti mau saya kasih jam tangan." Dia cuma ngomong kayak gitu. B seneng. "Wah, alhamdulillah, terima kasih. Nanti kapan?" "Ya, wallahu a'lam." Ternyata setelah itu, si A nggak ngasih. Apakah B berhak mendapatkan jam tangan itu? Jawabannya tidak. Menurut pendapat jumhur ulama, janji seperti ini tidak mengikat. Sehingga di posisi ini, hibah tidak pindah milik, dalam arti B belum memiliki jam tangan itu sampai si A menyerahkan benda jam tangan itu kepada si B. Sudah? Contoh yang lain, yang barangkali ini lebih lebih mudah untuk dijadikan kasus ya. Si A mengatakan kepada si B, si A ini kaya sekali, mengatakan kepada si B, "Tahun depan kamu saya kasih 200 juta. Tahun depan kamu akan saya kasih 200 juta. Baik. Si B sendiri, dalam kasus ini kita akan arahkan ke masalah zakat ya. Jadi si A mengatakan, tahun depan dia akan menyerahkan kepada si B senilai 200 juta. Si B sendiri, B memiliki tabungan 50 juta. Sudah? 50 juta ini kan belum nisab, Pak. Tapi kalau ditambahin 200, sudah nisab. Di atas, nisab jauh. Nah, ketika si B punya tabungan 50 juta, tahun depan, misalnya ini waktu diucapkan, sekarang bulan apa? Rabiul Awal. Tahun depan berarti Rabiul Awal, tahun berikutnya. Si A belum menyerahkan 200 juta itu. Sementara saldonya si B, kurang lebih, dia masih sama 50 juta. Pertanyaannya, apakah si B wajib bayar zakat? Jawabannya, tidak wajib bayar zakat. Kenapa? Karena 200 juta itu belum diserahkan kepadanya. Sehingga uang 200 juta ini masih milik si A. Karena belum diserahkan. Wasiat atau hibah pindah milik itu sejak diserahkan. Sudah? Nah, jika si A mengingkari, saya nggak jadi ngasih. Jika si A mengingkari, nggak jadi ngasih. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Karena dalam hal ini belum lazim. Dan dalilnya adalah keterangan yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah ngomong kepada Aisyah akan memberikan sekian wasak hartanya di kota Aliyah. Namun ternyata sampai mendekati kematiannya, Abu Bakar belum menyerahkan itu. Lalu Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah, "Andaikan dulu kau menerimanya, maka harta itu jadi milikmu. Namun sekarang karena ini sudah mendekati kematian, sekarang menjadi harta warisan, karena itu bagilah sesuai dengan petunjuk Allah." Sehingga dalam kasus Abu Bakar dengan Aisyah menunjukkan bahwa sebatas aklamasi menyatakan saya akan kasih kamu pernyataan hibah itu sama sekali belum mengikat hingga diserahkan. Dan kalaupun diingkari, maka B berarti gagal untuk bisa mendapatkan 200 juta. Artinya hibah itu batal. Nah, jika hibah yang itu hidup dengan hidup, pemberi hidup, penerima hidup, dan diserahkan ketika hidup. Apalagi wasiat, yang itu hidup dengan mati. Diberikan, dinyatakan ketika masih hidup, dan diserah terimakan setelah mati. Maka, jika hibah bisa batal dengan pengingkaran si pemberi hibah sebelum diserahkan, maka wasiat mimbabil aula. Maka wasiat ya, lebih memungkinkan lagi untuk dibatalkan. Karena itu para ulama mengatakan, jika Musi, si pemberi wasiat, membatalkan. Jika pemberi wasiat membatalkan, ya ini sama dengan wahib pemberi hibah yang membatalkan. Yang membatalkan hibahnya. Sehingga nggak jadi diserahkan. Dan ini boleh, maka ini juga boleh. Makanya ketika musi membatalkan, wasiatnya batal. Baik. Yang keenam, di antara pembatal wasiat yang keenam adalah salah satu antara pemberi atau penerima wasiat murtad atau pindah agama, keluar dari Islam, maka wasiatnya batal. InsyaAllah cukup jelas. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita memahami beberapa titik-titik ini yang ini sebenarnya lebih dominan pada kajian ilmu fikihnya, bukan kajian dari sisi perhitungan. Karena itu kami minta agar beberapa kaidah yang tadi kami sebutkan Anda pegangi baik-baik, sehingga nanti ketika kita membahas pada materi lanjutannya, kita sudah tahu koridornya. Kapan wasiat itu berlaku, kapan tidak berlaku, bagaimana ketentuan dan syarat bagi pemberi wasiat, penerima amanah dan penerima objek wasiat. Kemudian bagaimana syarat-syaratnya, insya Allah jika kita sudah memahami, cukup mudah untuk diterapkan dalam beberapa kasus berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Dan pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang beberapa permasalahan dalam masalah wasiat. Nanti ada contoh kasus yang cukup banyak ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi kita untuk mempelajarinya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Baik. Selanjutnya kami persilahkan bagi para pemirsa yang ingin bergabung, bisa disampaikan melalui line telepon yang sudah tersedia. Baik, untuk tahap awal kita akan baca terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk WA. Silakan. Ketika ibu meninggal, kemudian bapak tidak membagi waris sesuai dengan ketentuan syariat. Dan itu salah satu di antara kesalahan besar, terlebih jika ada salah satu pihak yang merasa dizalimi. Meskipun mereka satu keluarga, namun kedzaliman tetap kedzaliman. Jangankan yang seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang tua tidak adil dalam memberikan hibah. Mohon diperhatikan, tidak adil itu artinya kedzaliman. Dan dalam kasus Nu'man bin Bashir, Nu'man putra Bashir, Bashir memberikan hibah kepada Nu'man. Tapi dia nggak ngasih anak yang lain. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah kau punya anak selain Nu'man? Jawab Bashir, na'am. Iya. Apakah kau juga memberikan hibah yang sama kepada anak-anakmu yang lain sebagaimana kau berikan kepada Nu'man? Jawab Bashir, tidak. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa inni la ashhadu ala jaw. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mau bersaksi untuk tindakan kezaliman. Subhanallah. Sehingga ini pemberian, pemberian dari bapak kepada anak, dari orang tua ke anak. Itu ketika nggak adil disebut tindakan kedzaliman. Ketika nggak adil disebut tindakan kedzaliman. Apalagi untuk pembagian wasiat atau pembagian warisan yang jelas itu sudah diatur oleh syariat. Diatur prosentasenya, nilainya. Anak sekian berapa, dapat berapa, suami dapat berapa. Maka Anda tidak punya wewenang untuk membagi yang tidak sejalan dengan syariat. Karena yang bagi dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah kita sebutkan, ada tiga harta di mana Allah sendiri yang bagi. Zakat, ghanimah, harta rampasan perang, dan warisan. Sehingga Allah tidak kembalikan kepada ijtihad manusia. Silakan wahai kalian manusia berijtihad sakarapmu, terserah kalian mau bagi pakai cara apa terserah, tidak. Namun Allah sendiri yang bagi. Kalau mayit meninggal, dia punya suami, suami dapat berapa? Jika mayit punya anak, suami dapat sekian. Jika tidak punya anak, dapat sekian. Demikian pula ketika seorang lelaki meninggal, istri dapat berapa? Kalau punya anak, dapat sekian. Tidak punya anak, dapat sekian. Lalu, nanti saudara mayit, kemudian juga, anak perempuan saja yang tidak punya saudara lelaki, Allah sendiri yang bagi. Dan itu didetailkan oleh Allah di surat An-Nisa. Di surat An-Nisa ada di 3 ayat ya. Ayat 11, 12. Karena 13 dan 14 berisi reward and punishment, pahala dan ancaman bagi mereka yang melaksanakan dan melanggar aturan. Dan di ayat yang terakhir dari surat An-Nisa. Tapi Masya Allah itu sangat lengkap. Sehingga bisa dipakai sebagai acuan. Dan menjadi buku para ulama yang cukup tebal dalam masalah warisan. Buku saya ini terhitung tipis untuk pembahasan seputar masalah ilmu waris. Masih ada buku-buku yang lain. Bukunya Imam Ibnu Utsaimin juga cukup tebal. Sehingga jamaah, dalam masalah ini, jika memang orang itu tidak bisa membagi waris dengan baik, maka sebaiknya jangan memberanikan diri untuk melakukan itu. Karena dikhawatirkan ada bentuk kezaliman. Baik. Kemudian bagaimana jika bapak meninggal dunia, lalu kakak-kakak diminta untuk bagi waris, tapi ternyata tidak segera dilakukan pembagian warisan. Jika ada salah satu ahli waris yang berkeinginan untuk segera dibagikan warisannya, tapi ada sebagian yang menghalangi, maka itu kedzaliman. Dan di buku saya sebutkan tentang itu ya. Ada pembahasan tentang menunda pembagian warisan di halaman 110. Insya Allah akan kita bahas itu. Wallahu a'lam. Silahkan. Silahkan. Silahkan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, bisa dikecilkan volume televisinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Saya Bapak Khatibah dari Bekasi. Silakan. Yang ingin Anda tanyakan adalah bagaimana hukumnya jika seseorang sudah memberikan wakaf tanahnya kepada suatu lembaga. Lalu di setahun kemudian si pewakaf itu mengambil kembali tanah wakafnya dengan alasan ingin dijual, dan hasil penjualannya akan diberikan kepada masjid ataupun lembaga-lembaga yang membutuhkan, lembaga pendidikan yang membutuhkan. Apakah seperti itu dibolehkan? Terus yang kedua boleh Ustaz? Silakan. Mohon maaf, untuk yang pertama, apakah sudah diikrarkan wakafnya? Kalau secara lisan sudah diikrarkan. secara lisan. Memang kesalahan dari dan fotokopi ya, dalam bentuk fotokopi sertifikat sudah diserahkan kepada lembaga yang menerima tanah tersebut. Tapi secara tertulis belum, secara tulisan belum. Nah, dan apa? Seperti itu Ustaz, keterangan yang bisa saya tanya satu kan. Yang satunya ibu. Baik, yang kedua, seandainya ini masalah keadilan, misalkan ada suatu kasus misalnya Ustaz, ada keadilan orang tua misalkan ada ayah memiliki 4 anak, lalu 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Nah, si ayah itu memberikan semua tanahnya itu kepada anak laki-lakinya dengan alasan ada kontribusi dari si anak laki-laki itu, dan anak perempuan ini tidak mengerti berapa kontribusi yang sudah diberikan si anak laki-laki itu, gitu loh. Ini dalam bentuk hibah. Dan tanah itu akhirnya diserahkan semua ke anak laki-lakinya. Baik. Baik, itu saja Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya jawab untuk pertanyaan yang kedua. Dari apa yang tadi disampaikan, sudah sangat jelas bahwa di situ ada unsur kezaliman. Karena ketika sang ayah memberikan hibah, yang dikasih hanya satu anak saja, yaitu anak laki-laki. Dan itu sudah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang beralasan ini kan harta saya, terserah saya. Betul, itu harta Anda, tapi bukan terserah Anda. Karena kepemilikan kita dibatasi oleh aturan. Boleh nggak ada orang punya duit terus dibakar? Ini duit saya, terserah saya. Betul itu punya kamu, tapi bukan terserah kamu. Karena kita diikat dengan aturan, dibatasi dengan aturan. Sehingga bedakan antara kepemilikan dengan penggunaan. Anda memiliki, tapi ketika menggunakan, ada batasan. Sehingga orang ketika dia memiliki harta, lalu dia gunakan harta itu untuk sesuatu yang terlarang, dia boleh untuk dilarang. Sebagaimana ketika dia memiliki harta, lalu harta itu dihibahkan kepada orang lain dengan cara yang salah, maka dia boleh disalahkan. Dan salah satu di antara bentuk hibah yang salah adalah orang tua menghibahkan harta hanya kepada sebagian anak, sementara anak yang lain nggak dikasih. Terus gimana dalam kasus seperti ini? Saudara-saudaranya berhak untuk nuntut. Jika ternyata tidak dikasih gimana? Ya, bapaknya zalim dan saudara yang menerima tadi juga zalim. Karena dia tidak memberikan hak kepada saudaranya yang lain. Maka si anak laki-laki ini zalim jika dia tidak mau membagi kepada saudaranya yang perempuan. Baik. Dan tadi sudah kita sampaikan hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dua-duanya sahabat. Bashir sebagai ayah sahabat, Nu'man juga sahabat. Dua-duanya sahabat. Dan ketika Bashir memberikan hibah kepada Nu'man, sementara anak yang lain tidak dikasih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak setuju. Dan beliau katakan, "Inni la ashhadu ala jawrin." Aku tidak mau menjadi saksi terhadap tindakan tadi. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Sawi baina auladikum." Samakan di antara anak kalian. Dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ittaqullah wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil terhadap anak-anak kalian. Itu semuanya menunjukkan bahwa hibah kepada sebagian anak dan anak yang lain tidak dikasih, termasuk dosa besar. Karena disebut dengan tindakan kezaliman. Wallahu'alam. Kemudian yang kedua, terkait masalah wakaf. Jika sudah dinyatakan secara aklamasi, apakah sudah pindah hak milik jika belum diserah terimakan? Jadi, wakif sudah ngomong, saya wakafkan ini, tapi belum diserah terimakan. Sehingga belum dilakukan ikrar wakaf di depan KUA, belum terbit akta wakaf dan seterusnya. Wallahu alam, saya belum memiliki jawaban tentang itu. Mohon maaf, dan saya butuh untuk mempelajarinya lebih lanjut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi saya untuk mempelajarinya. Wallahu taala alam. Putus ya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya anak itu menghindarkan baju begitu, tapi misus teman, tolong edarkan baju saya ini lewat WA atau Facebook. Kalau misalnya laku nanti, Anda tak kasih upah 20%. Kalau dari saya 100, terus saya ngambilnya 100 begitu, Ustaz. Tetap 100 dari teman saya itu, Ustaz. Hanya untuk menghindarkan saja itu, Ustaz. Apa boleh itu, Ustaz? Mohon penjelasan kepada jasa keuhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda sampaikan di sini berkaitan dengan masalah samsara. Dan dalam akad samsara, boleh dengan cara seperti yang tadi Anda sampaikan, sebagaimana keterangan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ibnu Abbas mengatakan, La ba'sa ayyakula bi'hada thawba, famazada ala kada wa kada fawalaka. Boleh seorang pemilik barang mengatakan, tolong jualkan baju ini dengan harga sekian. Atau tolong jualkan baju ini. Nanti kalau lebih dari nilai sekian, milik kamu. Pokoknya saya terima bersih 100. Kalau lebih dari 100, milik kamu. Lalu dia jual 120. Maka 20 milik dia, dan 100 diserahkan ke kita. Hukumnya boleh. Atau kita menetapkan harga. Pokoknya harga net 100. Jangan lebih dari 100. Nanti kamu saya kasih 20%. Dia jual 100. Lalu si makelar itu dapat 20% hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Silakan, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan volume televisinya, Pak. Waalaikumsalam. Ustaz, terima kasih, Ustaz. Apa? Ada satu keluarga yang dia itu perempuan, punya suami, punya anak-anak. Terus dia dapat harta punya rumah, tapi dari hasil warisan. Terus dia berwasiat, itu rumah, kalau dia meninggal, rumahnya mau dikasihkan ke tunangannya. Jadi anak dari kakaknya yang perempuan. Itu gimana semuanya, menurut keseluruhan rumah itu? Itu gimana? Sebentar, Pak. Dia masih punya suami, dia punya anak-anak. Baik, saya minta didetailkan dulu, Pak, ya. Harta ini milik istri, ya? Iya, milik istri. Dia punya suami, punya anak. Nah, tapi warisan rumah itu dia dapat dari warisan. Dari bapaknya. Gitu. Mm-hmm. Termaunya dia berwasiat, kalau dia meninggal, rumah ini mau dikasihkan keponakannya. Sementara dia masih punya suami, punya anak. Nanti itu gimana boleh, Pak? Baik. Ya. Cukup, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu siapa saja ahli warisnya. Dalam pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan, yang menjadi ahli waris adalah suami. Dan ketika mayit tidak punya anak, maka suami berhak mendapatkan setengah. Kemudian anak angkat apakah dapat warisan? Jawabannya tidak. Karena dia bukan anak keturunan, tidak ada hubungan waris. Bukan nasab, bukan pula hubungan karena kekerabatan, bukan pula hubungan karena alwala. Dan nanti kita jelaskan itu ya. Sehingga untuk anak angkat tidak berhak dapat warisan. Nah selanjutnya, bolehkah si wanita ini berwasiat jika mati nanti rumahnya diserahkan ke keponakannya? Semuanya. Jawabannya, wasiat hanya boleh maksimal sepertiga. Jika lebih dari sepertiga, maka kembali kepada kerelaan ahli waris. Sehingga di sini perlu ditanyakan kepada ahli warisnya, boleh nggak wasiat ini ditunaikan semuanya? Kalau dia menolak, maka yang ditunaikan hanya sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Kemudian nanti sisanya dibagikan kepada ahli waris, suaminya dapat setengah. Terus setengahnya untuk siapa? Setengahnya untuk saudara-saudaranya mayit. Jika mayit punya saudara. Kalau nggak punya saudara, jika nggak punya atau saudaranya sudah mati, tadi kan punya keponakan, berarti diserahkan ke keponakannya. Nah, teknis pembagian seperti ini, insya Allah nanti kita bahas di pembahasan setelah kita mengupas tentang ilmu waris. Untuk saat ini pun. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Nah, ini Ustaz, kembali lagi Ustaz. Tapi itu barangnya tanpa ada di tangan anak itu. Langsung dari teman anak itu Ustaz. Jadi cuma dikasih tahu di online, di WhatsApp gitu Ustaz. Boleh Mas Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika posisi Anda sebagai wakil bagi pemilik, jadi ada supplier, Anda sebagai wakil dari supplier ini, lalu Anda minta kepada teman-teman Anda, tolong ikut jualkan barang ini. Apakah diperbolehkan? Kita sudah pernah bahas ini dengan mengutip keterangan Syekhul Islam terkait hukum wakil yang mewakilkan objek yang dipesankan untuk dia jual. Dan pendapat yang lebih kuat, ada khilaf dalam masalah ini, pendapat yang lebih benar adalah hukumnya boleh. Sehingga mereka sedang melakukan syirka abdan. Syirka abdan itu berarti di posisi wakil pertama bekerja sama dengan timnya untuk barang-barang jual. Nanti jika ada untung dibagi bersama sesuai dengan porsi yang disepakati. Hukumnya diperbolehkan. Sehingga Allahu a'lam dari kasus yang Anda tanyakan, selama Anda sah sebagai wakil dari supplier, maka Anda berhak untuk menjual barang itu dan Anda juga boleh meminta bantuan kepada teman-teman untuk ikut menjualkan. Wallah. Kita coba baca pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu dalam puasa yang sedikit, dia mengumpulkan dan ini bagaimana kalau kita semua mencuci dan melakukan kita semua melakukan ini ya kepada orang kepada bagaimana seharusnya kepada orang wajazakumullah khairan. Baik, kita coba jelaskan. Pemberian calon mayit atau ortu gitu aja. Pemberian ortu. Jika langsung diserah terimakan. Jika langsung diserahkan. Maka ini langsung diserahkan berarti ketika beliau menyatakan, setelah itu langsung diserahkan. Maka ini jatuhnya hibah. Yang kedua, jika menunggu mati, maka ini jatuhnya apa? Wasiat. Kalau nunggu mati, jadinya wasiat. Baik, kita pahami ketentuan di sini, wasiat untuk ahli waris, apa hukumnya? Dilarang. Nggak boleh kan? Wasiat untuk ahli waris. meskipun disepakati. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqah fala wasiyata liwaris. Allah telah memberikan jatah kepada masing-masing yang berhak, karena itu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Baik. Sehingga ketika ada wasiat seperti ini, batal. Batal demi hukum, hukum Islam. Karena batal, karena ini dilarang ya, maka ini jadi wasiat yang batal. Dan kita punya ketentuan, wasiat yang batal, maka dijadikan sebagai warisan. Nah, kalau jadi warisan, maka dia dibagi sesuai dengan ketentuan warisan. Dibagi sesuai ketentuan warisan. Ketentuan warisan gimana, Pak? Ya, sebagaimana aturan warisan. Anak laki-laki dapat dua kali dibandingkan anak perempuan. Nanti istri atau suami juga berhak dapat dari harta itu. Dan seterusnya. Insya Allah kita bahas ini nanti ya. Baik, berikutnya. Jika langsung diserahkan, maka statusnya hibah. Nah, selanjutnya. Hibah untuk sebagian anak. Hibah untuk sebagian anak. Boleh ataukah tidak? Tadi kita sebutkan termasuk dolim. Ini termasuk tindakan dolim. Artinya dilarang. Nah, jika ada kasus kedoliman, apakah boleh ditunaikan ataukah tidak? Kembali kepada kerelaan pihak yang didolim. Anda bawa atau Anda ada makanan di meja gitu. Itu Anda datang karena lapar, Anda makan. Pemiliknya datang. Duh, yang makan punya saya siapa? Kita ngacung. Pulau, saya. Nah, pemiliknya nesu, marah dia. Eh, tak gantikan. Tidak, sebut mau. Ya, kalau gitu saya minta maaf. Ya, sudah, saya maafkan. Dimaafkan, Pak. Selesai masalah nggak? Ketika sudah dimaafkan, selesai masalah. Baik. Sehingga jika ada kedoliman, maka ini kembali kepada kerelaan pihak yang dizalimi. Makanya dalam kasus tadi, pembagian hibah untuk sebagian anak, tadi kan dinyatakan anak perempuan saja, terus anak laki-lakinya gimana? Ada yang ridho, ada yang nggak ridho. Nah, yang nggak ridho, berarti dia belum rela dan dia berhak untuk dapat bagiannya. Dan itu berlaku, nah kemarin waktu masih bapak masih hidup, dia mau tanda tangan. Ada faktor seperti ini, yaitu faktor segan, nggak enak. Coba, kalau dia nggak setuju, kira-kira gimana? Gawe wirang wong tua, dia akan merasa malu, merasa nggak enak di hadapan orang tua. Masa kok nggak setuju? Apalagi bapak sudah sepuh, ya bapak sudah tua. Nanti kalau saya bilang nggak setuju, jantungnya kumat, cepat mati. Akhirnya si anak, gimana lagi nggak ada pilihan selain dia juga ikut tanda tangan, ikut setuju. Nah, ketika dia ikut setuju, di posisi dia terpaksa. Maka ditunggu sampai dia meninggal, sampai orang tua meninggal dunia. Nah, ditanya ulang. Terbukti, begitu orang tua meninggal, ternyata dia nggak setuju. Berarti kemarin sebenarnya dia itu terpaksa. Nabi SAW bersabda, La yahillu ma'lum ri'im muslimin illa bitibi min nafsi. La yahillu ma'lum ri'im muslimin illa bitibi nafsi. Tidak halal seseorang mengambil harta orang lain kecuali dengan kerelaan hatinya. Sampai para ulama itu mengatakan, jika ada orang mengambil harta orang lain, A mengambil harta B, lalu B mengizinkan karena sungkan, karena segan, maka A tetap nggak boleh untuk mengambil. Contoh ya, contoh. Ini barangkali sering kita lupakan. Si A lapar, lalu dia beli makanan. Dibawalah ke kos-kosan, ke kontrakan. Terus dia buka makanan itu. Kemudian dia tawarkan ke teman-temannya. Ayo mangga, mangga. Ayo mari, mari kita makan bareng. Teman-temannya pada ngerubung, ya, pada datang makan bareng. Padahal sebenarnya si A ngomong kayak gitu apa? Basa-basi. Ya emang normalnya kalau orang bawa makanan, kalau nggak ngajak yang lain, di masyarakat kita disebut apa? Ya, nggak cuman pelit, cetil. Cetil, medit, pelit. Bakhil. Nih. Makanya, meskipun dia nggak ngajak yang lain, minimal menawarkan. Ayo mangga, silakan, mangga, mangga. Padahal itu sebenarnya basa-basi. Di tempat kita kan itu basa-basi. Karena biasanya yang seperti ini, itu untuk makan pribadi dia, bukan ngajak yang lain. Sehingga kalau kita ditawari temannya, ditawari temannya, yang sedang makan, atau dia punya, atau dia dalam kondisi, apa, punya makanan yang enak, tapi dia nawari sambil basa-basi, terlarang bagi kita untuk ikut ngambil. Itu kan sudah ditawari. Penawaran ini basa-basi. Karena Nabi SAW mengatakan, illa bitibi nafsi, kecuali dengan kerelaan jiwanya. Ini sebenarnya belum rela. Tapi dia ngomong kayak gitu basa-basi. Karena masalah budaya. Ada orang misalnya, ya, menghidangkan makanan. Eh silakan ngambil sesukanya, terserah. Terus dia ngambil, ya, ngambil satu, ditaruh samping. Silakan ngambil sesukanya, terserah. Nah, kita ngelirik yang di samping itu. Sing enak, guys, sing enak. Tapi kok ternyata disisihkan, ditaruh samping. Berarti boleh nggak kita ngambil yang disisihkan tadi? Nggak boleh. Meskipun dia ngomongnya, silakan ambil, monggo, terserah milih, silakan. Padahal aslinya apa? Dia itu nggak pingin yang bagian ini diambil. Makanya, kadang ada orang yang ngomong rela, tanda tangan, karena dia merasa sungkan, nggak enak. Dan itu nggak perlu. Ada cerita yang disampaikan oleh salah satu lawyer. Lawyer ini mendampingi klien. Dan klien ini punya masalah. Gitu. Kemudian, berhadapan dengan aparat. Aparatnya menyampaikan, Bapak, kalau berani ngasih sekian, nanti kasus kita selesaikan. Akhirnya, si klien ini menghubungi lawyernya. Dia aparat minta ngasih sekian. Apa kata lawyer? Jangan dikasih. Jangan dikasih. Wah, tapi nanti gini-gini. Pokoknya jangan dikasih. Kemudian, ketika mereka bertiga ketemu, terpaksa si klien ini karena dia ingin segera lepas masalah, dia ngasih ke aparat tadi. Apa bilangnya aparat? Ini ikhlas, Pak, ya. Ini ikhlas. Apa kata lawyer? Gini kok ikhlas? Kalau ikhlas bukan seperti ini caranya. Duh, tapi kan dia ngasih ikhlas. Subhanallah. Di mulut ikhlas. Secara dohir ikhlas. Tapi nggak mungkin dalam kondisi sedang berkasus kok ngasih hadiah, ikhlas itu nggak mungkin. Mustahil. Nah, itulah yang dimaksud. La yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi muslim. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan jiwa. Sehingga orang ini bisa jadi ngasih, karena dia, ya, saya tidak ada pilihan lain, padahal dia ingin menuntut haknya. Dia ingin segera ini diselesaikan. Tapi mungkin aparatnya yang bandel dalam hal ini, berharap dapat sesuatu, akhirnya ditunggu dulu dikasih sesuatu, baru dia jalan. Subhanallah. Dan ini sogok yang haram, haram bagi penerima. Meskipun dia sebut, ini kan ikhlas, saya tadi dikasih, dia ikhlas. Dia tanya, ikhlas Pak? Ya, ikhlas. Nah, masuk ngomong nggak ikhlas? Dalam kondisi seperti ini, padahal dia ingin segera kasusnya diselesaikan. Makanya, kerelaan pihak yang didolimi, jika dia berkaitan dengan ada unsur segan, tunggu sampai yang disegani. Disegani ya, dikasih nasi ya. Tunggu sampai yang disegani itu meninggal. Dulu, pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditusuk. Kemudian beliau meminta kepada anaknya, tolong tanyakan kepada Aisyah, boleh enggak saya dimakamkan di samping Rasulullah SAW dan Abu Bakar? Lalu Aisyah menyanggupi, ya silahkan. Karena itu kan rumah di tanah makam itu di rumahnya Aisyah. Aisyah mempersilahkan. Kemudian disampaikan kepada Umar, Aisyah mengizinkan. Kemudian Umar pesan lagi kepada anaknya. Tolong nanti kalau saya sudah mati, tanyakan ulang ke Aisyah. Barangkali dia saat ini ngasih jawaban karena saya masih hidup. Nggak enak sama Umar. Akhirnya setelah Umar meninggal, ditanyakan ulang. Dan Aisyah tetap mengizinkan. Maka berbeda antara izin ketika orangnya masih hidup dengan izin ketika orangnya sudah mati. Dan Anda bisa terapkan ini dalam beberapa kasus seputar masalah warisan. Sehingga kita tidak hanya melihat dari sisi zahir, termasuk pertimbangan batin juga diperhitungkan. Salah satunya adalah sisi enak dan tidak enak, nyaman dan tidak nyaman. Ada nggak sisi segan? Ketika ada, tolong itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Baik, wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.